بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan bahwa as-sadaq atau al-mahr adalah syarat sahnya pernikahan. Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya as-sadaq ta'jilan atau ta'jilan. Apakah dipercepat mahar tersebut ataukah diperlambat? Dipercepat lebih afdal. Namun hadis-hadis yang lain, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bolehnya diperlambat. Lalu kata beliau hafizahullah taala, ثم ذكرت مسألة متممة للصداق. Kemudian aku sebutkan permasalahan yang menyempurnakan masalah mahar. Wahia, yaitu mata yajibu sadaqu kulluhu, kapankah wajib mahar itu untuk diserahkan keseluruhannya. فلا خلاف بين أهل العلم بوجوبه بعد الدخول بها. Maka tidak terjadi perselisihan di kalangan para ulama wajibnya mahar tersebut secara keseluruhan setelah memasukinya, setelah bertemu dengan istrinya. ثم الثاني بالموت, kemudian yang kedua dengan kematian. Ya, belum sempat ditetapkan mahar lalu kemudian meninggal. Sawa'un dakhala am lam yadkhul, apakah dia telah bertemu dengannya atau belum bertemu kemudian meninggal, ya, ditinggal oleh suaminya. Maka tetap diwajibkan atas mereka untuk membayar as-sadaq maharnya. Dan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, Allah menjelaskan, wala junaha alaikum in tallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidhah. Dan tidak ada dosa atas kalian tatkala kalian mentalak istri kalian selama kalian belum menyentuhnya atau menetapkan bagi mereka mahar. Menunjukkan bahwa mahar itu boleh diakhirkan. Nah, dan keadaan penentuan mahar tersebut dan wajibnya diserahkan ketika duhul, yang kedua ketika al-maut. Fal awwalu liqaulihi ta'ala, yang pertama adalah karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a ata'khudhunahu buhtanan wa itsman mubina. Dan kalian telah memberikan kepada salah seorang dari mereka, yakni istri-istri kalian, kintara, kintar, harta yang banyak, malan kathira, harta yang banyak, ya. Maka ayat ini menunjukkan bolehnya seseorang memberikan mahar dengan mahar yang banyak, boleh. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada zaman khilafahnya pernah berkhutbah di hadapan kaum muslimin, di mana beliau menyatakan, janganlah kalian meninggikan mahar-mahar kalian, wahai para wanita. Dan siapa dari mereka yang meninggikan maharnya di atas batas mahar yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluarkan untuk istrinya, maka akan sisanya itu, selebihnya itu akan dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Nah, dimasukkan ke dalam Baitul Mal apabila melebihi mahar yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan itu sebagai nilai maharnya kepada salah seorang dari istrinya. Nah, selesai dia berkhutbah, salah seorang wanita muslimah mendatangi beliau. Lalu kemudian wanita ini mengatakan, ya, wahai Amirul Mukminin, manakah yang lebih aku utamakan, kitabullah am qaulu Umar? Apakah aku mengutamakan kitab Allah ataukah perkataannya Umar bin Khattab? Kata Umar bin Khattab, kitabullah, bal kitabullah azza wa jal. Tentunya yang didahulukan adalah kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kata wanita ini, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman? Lalu beliau membaca ayat ini, wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a. Dan kalian telah memberikan kepada salah seorang dari istri-istri kalian itu kintara, harta yang banyak. Maka jangan kalian mengambil darinya sedikit pun. Allah melarang kita mengambilnya. Sedangkan Umar, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala melihat sisa dari mahar tersebut melebihi dari apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah jadikan sebagai mahar, hendak dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Nah, sehingga wanita ini menyatakan bertentangan. Allah mengatakan, "Fala ta'khudhu minhu syai'a," jangan kamu ambil darinya sedikit pun. Nah, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu taala an memberikan pujian tentang kefikihan, kefakihan dari wanita tersebut. Lalu kemudian beliau berkhutbah kembali. Ya, wahai kalian para wanita, janganlah kalian meninggikan mahar-mahar kalian. Ya, namun beliau tidak lagi mengatakan bahwa apa yang lebih dari itu maka dimasukkan ke dalam Baitul Mal, karena itu bertentangan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan hendaklah siapa di antara kalian yang hendak menikah, mereka membayar mahar apa yang sanggup untuk mereka bayar. Atakhudhunahu buhtanan wa itsman mubina, apakah kalian mengambil dari kintara itu yang telah kau berikan pada istrimu dengan kedustaan dan dosa yang jelas? Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din, bagaimana mungkin kalian mengambilnya sedangkan kalian telah berhubungan antara satu dengan yang lainnya? Ya, di sini menunjukkan bahwa setelah ad-dukhul maka wajib ditentukan mahar tersebut, diberikan mahar tersebut. Demikian pula dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dari hadis Abdullah bin Abbas bahwa ketika Ali bin Abi Thalib telah mengakad Fatimah, telah menikahinya, maka Ali bin Abi Thalib pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan beliau mengatakan, ya Rasulullah ibni bi, wahai Rasulullah, perkenankan aku untuk bertemu dengannya. Yakni Ali bin Abi Thalib ingin berhubungan dengannya sementara mahar belum dibayar, belum ditetapkan mahar itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atiha syai'an," berikan dia sesuatu. Karena engkau sudah ingin berhubungan dengannya, engkau ingin duhul, maka berikan pada yang sesuatu. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ma indi syai', saya tidak punya sesuatu." Nah, untuk saya berikan pada dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aina dir'ukal khutamiyah?" Mana baju besi kamu? Al-Hutamiyah. Naam. Al-Hutamiyah, ada yang mengatakan nisbah kepada satu kabilah. Hutamah. Yang mereka dikenal sebagai kampung yang suka membuat baju besi. Ada pula yang mengatakan hutamah dari kata hatoma yuhatimu. Bimakna kasora, kasara yukasiru. Nah, karena baju besi milik Ali bin Abi Thalib ini, apabila pedang ditebaskan ke baju besi tersebut, maka pedang itu yang patah. Ad-dir'ul hutamiyah, yakni baju besi yang menyebabkan pedang itu patah dan tidak mampu menembusnya. Walhasil terjadi khilaf. Mana dir'ukal hutamiyah? Mana baju besi kamu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ali bin Abi Thalib, "Hiya indi," ada padaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan padanya, "Atiha," iya, berikan dulu kepadanya. Berikan dulu mahar tersebut pada dia, baru setelah itu kamu boleh tabni alaiha. Nah, maka ini menunjukkan bahwa ini merupakan syarat penyerahan mahar tersebut dengan ad-dukhul. Wa dalilul halati tsaniyah, adapun keadaan yang kedua, yaitu dengan al-maut, meninggal. Haditsu Abdullah ibn Mas'ud fi Sunan bi isnadin sahih. Adalah hadis Abdullah ibn Mas'ud dalam Sunan dengan sanad yang sahih. Annahu qada fi imra'atin mata anha zawjuha, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud menetapkan tentang seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya, meninggal suaminya. Walam yafrid laha sadaqan, padahal belum dia tentukan untuk istrinya itu berapa ketentuan mahar yang akan diberikannya. Walam yakun dakhala biha, dan dia pun belum berhubungan dengannya, kemudian meninggal. Qala, maka berkata Abdullah bin Mas'ud, ara laha mithla mahri nisa'iha, aku berpendapat bahwa dia diberikan mahar sebanyak mahar yang diberikan kepada saudara-saudara perempuannya. Jadi dilihat saudara perempuannya berapa yang diberikan padanya. Kalau tidak punya saudara perempuan, maka ya kerabatnya yang perempuan dari mukminat berapa, maka itu dikiaskan kepada mahar wanita tersebut yang belum ditentukan berapa jumlah maharnya. Walahal miras, dan dia pun berhak mendapatkan warisan karena dengan akad telah resmi dia sebagai istri, sehingga dengan meninggalnya suaminya maka dia berhak untuk mendapatkan warisan. Nah, wa alaihal iddatu, dan dia pun berhak dan memiliki masa iddah. Nah, ndaka ya Salman kum halaka halikun an zaujatin wa ab, berapa zaujah? Ha, ar-rubu', seperempat. Wal ab, ta'asib. Halaka halikun an zaujatin wa bint wa ab, al-thumun, seperdelapan. Bint, ta'asib. bin An-Nisf Al-Ab Ta'asib Halak halikun an zawjatin wa ibn wa ab Al-Thumun Ibn Ta'asib Wal-Ab Akhta'ta As-Sudus Ahsant Liwujud Al-Far' Al-Warif Labas فشهد معقل بن سنان أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع ابنة واشق maka معقل بن سنان pun bersaksi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keputusan terhadap Barwa bintu Washiq bimithli ma qada seperti apa yang telah diputuskan oleh Abdullah bin Mas'ud. Yani Abdullah bin Mas'ud bukan semata-mata ijtihad dari beliau, ternyata didukung dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang wanita yang ditinggal suaminya walaupun belum terjadi pertemuan di antara keduanya maka dia telah berhak mendapatkan warisan dan dia telah berhak mendapatkan mahar. Wa hadza alaihi jumhur ahli al-ilm. Dan ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama ka Ahmad wa Abi Hanifah wa Syafi'i wa ghairi seperti Imam Ahmad, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan selain mereka. Naam. Dan di sini ada fatwa dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala berkenaan tentang tidak dianjurkannya berlebih-lebihan dalam hal mahar ya dan dalam hal membikin upacara pernikahan. Sang penanya bertanya kepada Syekh, ma ra'yukum fi ghala'il muhur wal israf fi hafalati zawaji khasatan al-i'dadu lima yuqalu anhu syahrul asal bima fihi min takalifa bahidah hal syar'u yuqiru hadha. Apa pendapatmu wahai syekh tentang mahalnya, terlalu tingginya mahar dan berlebih-lebihan dalam hal upacara pernikahan ya? Nah, secara khusus, ya khususnya persiapan dengan apa yang disebut dengan istilah bulan madu, ya. Nah, bulan madu kemana, ya? Ke mereka orang-orang awam kebanyakan ke tempat dan ke negara-negara kafir, Singapura, Amerika, ah. Ke Pulau Bali, naam, bulan madu, naam, selesai bulan itu bukan madu lagi, jadi racun. Nah, kalau Islam seluruhnya madu, iya kan? Bima fihi min takalifa bahidha, ya, dengan ongkos yang demikian besar sekali. Bahkan terkadang di antara mereka terpaksa berhutang. Ya, menggadaikan apa yang mereka miliki dari harta. Nah, demi untuk mendapatkan seorang wanita, kesian. Selesai pernikahan, utang menumpuk. Nah, kenapa? Malu kalau hanya pernikahannya 1 juta rupiah. Malu kalau 2 juta rupiah. Mesti 10 juta ke atas. Ya, apalagi kalau dia termasuk di antara mereka yang memiliki darah hijau, darah siluman, nah, ya, punya darah kebangsawanan, nah, ya, Raden Andi, ya, kalau di Sulawesi, Karaeng, ya, dan lain sebagainya, wah itu malu kalau murahan gitu, nah, apakah syariat menyetujui hal ini? Kata beliau rahimahullah, Innal mughalata fil muhuri wa fil hafalat kullu dhalika mukhalifun lisyara'. Sesungguhnya mahal dalam hal mahar dan dalam hal upacara pernikahan semua itu menyelisih syariat. Fa inna a'zaman nikahi barakatan aisaruhu ma'unah wa kullama qallatil ma'unatu 'azumatil barakah. Sesungguhnya pernikahan yang paling mulia, yang paling agung, yang paling besar barokahnya adalah yang paling mudah pengurusannya. Dan semakin sedikit, yakni maunahnya, biaya pernikahannya, maka semakin besar barokahnya. Wa hadza amrun yarji'u fi aktsaril ahyan ilan nisa. Dan ini adalah perkara yang kebanyakan, ya, dalam kebanyakan keadaan selalu ditentukan oleh para wanita. Ya. Li'anna nisa'hunna allati yahmilna azwajahunna 'alal mughalati fil muhur. Nah, karena para wanita itulah mereka, ya, yang menyebabkan atau yang membawa suami-suami mereka untuk memahalkan mahar-mahar tersebut. Ya. Malu kalau anaknya itu menikah dengan biaya yang murah. Nah, dengan laki-laki yang tidak punya kerja. Ya. Malu. Nanti mau dimakan apa? Dimakankan apa nanti? Katanya begitu. Ya, si bodoh ini. Wa idza ja'al mahru muyassaran qalatil mar'ah. Maka apabila datang mahar itu dengan dimudahkan, maka wanita itu mengatakan, yakni sang ibu dari si anak ini, mengatakan, la, tidak bisa. Ya, masa cuma 500 rupiah? Masa cuma 100 ribu rupiah? Masa cuma, terus begitu. Nah, menolak. La, enggak bisa. Inna bintana yajibullaha kaza wa kaza. Karena anak perempuan kami ini wajib harus melakukan ini. Nah, ya, seorang wanita lebih pandai untuk mentafsir dalam masalah ini. Suaminya ikut-ikutan saja. Ya, tidak mengerti. Nah. Wa kadzalika aidan al-mughalatu fil hafalat. Demikian pula, ya, bermahal-mahalan dalam hal upacara pernikahan. Dan ini yang banyak, ya. Biasanya mereka tidak terlalu memperhatikan masalah masalah mahar. Nah, terserah. Mahar mau kerudung sholat, tidak jadi masalah. Tapi, ya, Allahu a'lam, di tempat lain namanya apa? Kalau di Sulawesi namanya uang naik. Ya, ya, ini uang untuk digunakan dalam pacar pernikahan. Oh, ini yang harus dibayar dengan biaya yang tinggi. Nah, wa kadzalika aidan al-mughalatu fil hafalat, meninggikan, ya, biaya dalam hal upacara pernikahan, mimma naha anhu syar'u, termasuk di antara yang dilarang oleh syariat. Wa huwa yadkhulu tahta qawli subhanahu wa ta'ala, dan ini termasuk di bawah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Wa katsirun minan nisaa yahmilna azwajahunna 'ala dzalika aidan. Dan kebanyakan dari para wanita mereka juga yang menggiring suami-suami mereka untuk itu. Wa yaqulna, dan mereka mengatakan, inna hafla fulan hadatsa bihi kadza wa kadza. Ya. Sesungguhnya upacara pernikahannya si fulan, ya, dengan biaya demikian dan demikian. Ya, pakai handycam. Nah, di gedung fulan upacaranya meriah. Masa anak kita di rumah saja? Nah. Ya. Masa anak kita di pondok saja? Dan seterusnya. Ya, begitulah syaitan menggoda ibu dari wanita tersebut. Walakinnal wajiba fi mithli hadzal amri ay yakuna 'alal wajhil masyru' wala yata'adda fil insanu haddahu wala yusrif. Akan tetapi yang wajib dalam perkara ini, hendaklah dengan cara-cara yang disyariatkan. Janganlah manusia itu melampaui batas dan berlebih-lebihan. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala naha anil israfi wa qala innahu la yuhibbul musrifin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala melarang dari berlebih-lebihan dan menyatakan sesungguhnya Allah tidaklah mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan itu. Wa amma ma yuqalu an syahril asal fa huwa akhbath wa abghad. Adapun yang diistilahkan oleh mereka dengan berbulan madu, ini lebih jahat ya, dan lebih menjengkelkan, lebih dibenci. Li'annahu taqlidun li ghairil muslimin wa fihi idha'atu amwalin katsira. Karena ini ikut-ikutan terhadap selain kaum muslimin, tasyabbuh dengan mereka dan menyia-nyiakan atau menelantarkan sekian banyak harta. Wa fihi aidan tadyi'un likathirin min umuriddin. Demikian pula ya, dengan istilah bulan madu ini menyebabkan terlantarkannya sekian banyak dari perkara-perkara agama. Khususan idza kana yaqdi fi biladin ghairi islamiyah, terlebih lagi atau terkhusus apabila mereka menyelesaikan dan berbulan madu di daerah atau negara-negara yang tidak islami. Fa innahum yarji'una bi'adatin wa taqalida dharratin lahum wa li mujtama'ihim. Maka kemudian tatkala mereka kembali, mereka kembali dengan membawa kebiasaan-kebiasaan ya, dan adat-adat yang memudaratkan mereka dan masyarakat mereka. Wa hadhihi umurun yukhsha minha 'alal ummah. Dan ini adalah perkara-perkara yang dikhawatirkan menimpa umat ini. Amma law safara al-insan bi zawjatihi lil umrah aw li ziyaratil madinah fa hadha la ba'sa bihi insyaallah. Adapun kalau seorang laki-laki dia berangkat ya. Naam. Dengan istrinya ya. Kalau mau dikatakan bulan madu untuk umrah ya. Ataukah berziarah ke Madinah, maka ini tidak mengapa. Insyaallah ta'ala. Kalau memang statusnya sudah suami istri. Karena ada juga yang umrah, tapi masih pacaran. Ya. Nah, umrahnya di sana. Ta'arufnya di sana. Saling kenal-mengenalnya di bawah dinding Ka'bah. Allahul musta'an. Nah, ini juga kebiasaan yang buruk. Kebiasaan para binatang-binatang film ya, yang mereka menghabiskan uang mereka untuk itu. Mereka menyangka itu baik, padahal itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ilahuna akhwan.